Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faya ma'asara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita sampai pada pembahasan bab yang ke-223 dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Adapun dalam kitab aslinya Al-Adabul Mufrad, kita sampai pada bab 254, bab At-Tajarubu. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab At-Tajarubi, bab tentang keutamaan berbagai macam pengalaman dalam kehidupan. Tajarub bentuk jamak dari kata tajrubah. Hadis yang ke-440 atau dalam kitab aslinya hadis yang ke-564. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Urwata rahimahullahu qal. Insyaallah Urwah ibnu Az-Zubair. Kuntu jalisan inda Muawiyata radhiyallahu ta'ala anhu fahaddasa nafsahu thumman tabaha faqal la halima illa du tajrubatin yu'iduha salakan. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Urwah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, dahulu aku pernah duduk di sisi Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma fahaddasa nafsahu. Kemudian beliau membicarakan dirinya di tengah-tengah manusia, maksudnya. Thumman tabah, kemudian setelah itu beliau tersadarkan. Kemudian beliau mengatakan, la halima illa du tajrubatin. Tidaklah dikatakan seorang itu halim, memiliki pemikiran yang matang, kesabaran yang bagus, kecuali orang yang berpengalaman. Yu'iduha salasan, dia mengulanginya sampai 3 kali. Maka diceritakan oleh Urwah rahimahullahu ta'ala bahwasanya suatu ketika beliau duduk di sisi Muawiyah, bermajelis dengan Muawiyah. Waktu itu Muawiyah berada di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau membicarakan dirinya. Setelah itu tersadarkan. Kalau beliau sedang membicarakan dirinya di antara manusia, Setelah itu beliau menyampaikan la halima illa du tajribatin atau tajribatin yu'idu atalatan. Tidak dikatakan sebagai seorang yang halim. Halim artinya orang yang berpemikiran matang, hati-hati, teliti, sabar dalam segala hal, itu halim. Maka tidak dikatakan orang itu mencapai tingkatan khulum, memiliki ketelitian, kemudian kesabaran, kehati-hatian, kematangan dalam berpikir, kecuali orang yang memiliki banyak pengalaman. Kalau orang Jawa bilang sudah banyak makan garam. Sehingga teori saja dalam kehidupan itu enggak cukup. Banyak belajar, selesai kitab ini, kitab ini, kitab ini. Bagi seorang thalibul ilmi. Enggak cukup. Sampai dia punya banyak pengalaman dalam kehidupannya. Demikian juga mungkin dalam pekerjaan kan. Sekolah. Dapat teori demikian, wirausaha demikian-demikian. Diterapkan, belum tentu cukup. Sampai dia banyak pengalaman. Sehingga pepatah orang Indonesia mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini disampaikan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, tentunya karena begitu kuatnya pemahaman beliau dan juga tadabur beliau terhadap perkara yang besar ini. Sehingga beliau menyatakan la halima illa du tajrubatin. Artinya sifat hilm, sabaran, kehati-hatian, selektif dalam segala perkara, kematangan dalam berpikir, ini enggak akan diraih oleh seseorang, enggak akan didapatkan oleh seseorang kecuali dengan dia telah memiliki banyak pengalaman dalam kehidupannya. Sehingga seorang itu enggak akan bisa menggapai kesabaran, kehati-hatian, kejelian, kematangan dalam berpikir dalam segala urusannya kecuali kalau dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam kehidupannya. Disebutkan dalam atsar yang lainnya dengan lafaz ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ada yang menilai hadis ini lemah namun secara makna sahih. Rasulullah menyatakan la halima illa du asratin wala hakima illa du tajrubatin. Riwayatkan oleh Halim Muhammad juga Tirmidzi dan yang lainnya. Tidaklah seorang itu memiliki sifat kesabaran yang tinggi, kehati-hatian dalam segala perkara, kematangan dalam berpikir, kecuali orang yang du asrah, artinya dia pernah terjatuh dalam kesalahan. Ini bagian dari pengalaman hidup. Dan seorang itu gak bisa memiliki sifat hikmah, bijak, kecuali dia memiliki banyak pengalaman. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, maka maksud dari hadis ini artinya seseorang dia enggak bisa disifati memiliki kesabaran, ketelitian, kematangan dalam berpikir Artinya enggak bisa mencapai tingkatan atau jenjang yang demikian itu hatta yarkubal umur wa yujarribuha, sampai dia itu melewati banyak perkara, sampai dia memiliki banyak pengalaman dalam berbagai macam perkara. Fayaksuru maratan ba'da ukhra, terkadang tergelincir, terjatuh dalam sebuah kesalahan, kemudian mengambil pelajaran darinya, membenahi dirinya, karena manusia enggak maksum. Dihadapkan dalam banyak masalah, ada ini al-haq, ini al-batil, kemudian dihadapkan dengan perkara yang syubhat, terkadang terjatuh dalam perkara yang syubhat, terkadang karena khilafan terjatuh dalam perkara yang salah, kemudian mengambil pelajaran, membenahi diri. Ini yang namanya pengalaman dalam kehidupan. Setelah jelas, oh dia terjatuh dalam kesalahan, dia menjauhinya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, la yuldagu muslimun fi juhrin wahidin marata. Seorang muslim enggak boleh terjatuh dalam satu lubang itu dua kali. Maka ketika seorang sudah memiliki banyak pengalaman dalam kehidupannya, dibimbing dengan ilmu, oh ini saya salah, ditinggalkan. Oh saya menempuh jalan yang tidak tepat, dia mengambil jalan yang lurus. Ini yang namanya pengalaman hidup. Orang gak akan sampai pada tingkatan yang demikian kecuali dengan berbagai macam pengalaman hidup yang telah dia lewati, sehingga dia memiliki kematangan. Sehingga asar ini menjelaskan tentang mahasinu tajarub wal khibrat fil umur. Ini bagusnya berbagai macam pengalaman hidup dalam berbagai macam urusan. Artinya seorang untuk memiliki pemikiran yang matang, ketepatan dalam memutuskan satu masalah, satu perkara, itu memang butuh banyak pengalaman. Setelah dia melewati pahit getirnya kehidupan, baru dia akan mencapai tingkatan al-hilm. Karena umur nadhariyah la takfi fil hayah, sekedar teori itu enggak cukup, dalam kehidupan enggak cukup. Dalam perkara duniawiyah pun demikian, orang yang berwirausaha untuk mencapai mungkin kematangan berpikir, kemudian kesuksesan dalam berwirausaha, ini butuh pengalaman yang banyak. Dia harus jatuh bangun, mengalami kebangkrutan, bangkit lagi. Oh ini penyebabnya, ditinggalkan. Kemudian melebarkan sayap usahanya, kemudian terjatuh lagi. Oh ini penyebabnya, dikoreksi, ditinggalkan. Sampai dia memiliki banyak pengalaman dalam kehidupannya, sehingga memiliki cara berpikir yang matang, hati-hati, anak, kesabaran yang tinggi. Dan ini termasuk syiarnya ukola, orang-orang yang berakal. Dalam segala hal demikian, biasanya orang kalau baru masuk dalam satu bidang keilmuan, yang akan terlihat nanti kesombongannya. Sehingga nasihat para ulama bagi seorang talibul ilmi itu jangan menjadi ashabus syibr, karena al ilmu salah satu asbar, ilmu itu ada tiga jengkal. Waman dakhala fi syibril awal takabbara, waman dakhala fi syibri tsani tawaddoa, waman dakhala fi syibri tsalis arafa annahu jahil. Belajar ilmu agama pun demikian. Baru masuk ke tingkat pertama, merasa sudah menguasai ilmu ini, ilmu itu, merasa dirinya besar, sehingga akan sombong dia. Ilaman rahimah rabbuh. Kemudian dia masuk ke tahapan kedua, setelah tahu ternyata, oh yang di atas saya itu masih banyak. Gini, gini, gini, gini. Dia baru tawaduk nanti. Setelah masuk ke tingkat yang berikutnya, dia belajar, dapat faedah, baru ngerti. Oh kemarin berarti saya itu bodoh, gak ngerti. Belajar lagi dapat faedah, oh berarti saya kemarin bodoh, gak tahu masalah ini. Belajar lagi dapat faedah, oh ternyata kemarin saya bodoh, ngerti kalau pada dirinya banyak kebodohan. Dalam perkara duniawi demikian juga. Belajar silat atau karate, baru sabuk pertama gembelengan biasanya, mau nantang banyak orang. Kalau sudah sering dipukuli orang, baru dia, oh ternyata saya itu belum ada apa-apanya. Sampai tingkat berikutnya, oh ternyata saya masih banyak kekurangan, belum tahu jurus ini, jurus itu, karena belum banyak pengalaman. Maka pengalaman itu penting, gak bisa diremehkan. Karena umur nadhariyah, artinya teori-teori, mungkin kita dalam talabul ilmi sudah belajar kitab ini, kitab itu, tapi belum pernah diamalkan. Dia belum pernah merasakan pahit getirnya kehidupan, belum banyak pengalaman kehidupan yang telah dihadapi, belum tentu ilmunya itu nanti pas diterapkan. Demikian juga ilmu-ilmu yang lainnya, maka butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya untuk mencapai tingkatan al-hulum, kesabaran, kematangan berpikir, ketelitian yang tinggi, kehati-hatian, dan seterusnya. Du tajrubah disebutkan oleh para ulama, artinya sahibu imtihan fi nafsihi wa fi ghairi. Enggak akan mencapai tingkatan hilm tadi, kematangan berpikir, ketelitian dalam segala urusan, kecuali orang yang banyak ujian pada dirinya dan ujian pada selainnya. Yang kita istilahkan dengan bahasa kita itu, kecuali orang sudah mengalami pahit getirnya kehidupan, itu orang yang banyak pengalaman. Sehingga kata para ulama, asar ini menunjukkan annahu la yattasi'u ar-rajul lima yara min hadzal halq ila ba'da ma ya'thuru fa idza ra'a asratahu rahimal haq wattas'alahum wattaqa ayyaluma ahadan wa yu'irahu bidanbin lima qad ra'a nafsahu fiha wa ra'a khudlanallah yahu wa ra'a sarratan nafas wa dahiyataha. Seseorang nanti enggak akan memiliki kelapangan jiwa terhadap apa yang dia lihat dari perilaku makhluk ini, kecuali setelah dia itu mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Tergelincir, khilaf, dan mengambil pelajaran. Maka ketika dia sudah melihat asratahu, ketergelinciran dirinya, ternyata manusia itu tidak sempurna, rahimal khalq, dia nanti akan menyayangi makhluk, akan memiliki jiwa yang lapang terhadap mereka dan takut untuk mencela seorang pun atau melecehkan saudaranya karena dosa yang saudaranya itu pernah terjatuh padanya. Karena dia melihat dirinya pun mungkin pernah terjatuh yang semisal itu. Dan dia melihat bagaimana Allah akan menghinakan orang yang terjatuh dalam dosa. Dan ketika dia bisa melihat mungkin kejelekan tabiat jiwa dan bahayanya, yang mana an-nafsu ammarah bisu, karena karakter dasar jiwa manusia itu ammarah bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Sehingga disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, la halima illa dhu tajrubah. Dan memang betul apa yang beliau nyatakan. Setelah beliau mencapai tampuk kepemimpinan, jadi ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka Muawiyah termasuk kerabat dekat yang punya hak untuk menuntut darah Utsman agar pelakunya itu dikisos. Maka ketika kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Muawiyah tidak mau berbaiat karena beliau beralasan para pembunuh Utsman itu harus dikisos terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib berpandangan, berijtihad, kalian bersatu dulu. Kalian semuanya berbaiat bersatu. Kalau kaum muslimin kuat, nanti beliau punya kekuatan untuk menegakkan kisos di antara orang-orang yang ikut andil dalam pembunuhan khalifah yang mulia, khalifah yang madlum, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Ali berpandangan di balik para pembunuh Utsman ini ada kabilah-kabilah yang besar. Ini berbahaya kalau langsung ditegakkan kisah sementara kaum muslimin belum bersatu. Akhirnya apa, terjadi perbedaan pendapat karena ijtihad masing-masing dan mereka ahli dalam ijtihad. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, beliau baru menyadari benarnya apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya untuk menegakkan kisah itu bukan perkara yang mudah. Itu kan dari pengalaman-pengalaman hidup yang beliau jalani. Sehingga beliau menyatakan, la halima illa dhu tajrubah yu'iduha talasan. Beliau ulangi sampai 3 kali. Maka pengalaman itu hal yang sangat penting bagi kita. Dengan catatan bukan sekedar pengalaman saja, tapi pengalaman yang dengannya seorang itu bisa mengambil dars, pelajaran, ibroh, peringatan dari segala yang dia lalui dalam kehidupannya, untuk diselaraskan dengan bimbingan syariat, dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu termasuk guru yang terbaik, yang dengannya kita akan mencapai tingkatan al-hulm, kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tingkatan kematangan dalam berpikir, kesabaran, yang tinggi dan ketelitian dalam segala urusan. Bab yang berikutnya, bab yang ke-224 atau 256 dalam kitab aslinya. Babu khilfil jahiliyah. Bab persekutuan dalam masa jahiliyah. Maksudnya persekutuan dalam mengambil sekutu, koalisi untuk hal kebaikan. Sudah ada ya? Insya Allah mungkin bab ini kita baca dalam pertemuan berikutnya. Karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.